berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku. Kasihmu tak berubah setiap waktu. Cinta, kasih yang engkau berikan selalu baru dan tak pernah pudar. Hari-hariku indah dan tidak pernah gelap, karena hati selalu kepadamu. Terima kasih cinta darimu, tak putus ku bersyukur padamu. Hanya kau cinta kekal abadi, kau selalu ada, ku selalu sempurna di dekat. Pernah aku melupakanmu, tapi selalu berikan maaf. Kau sentuh aku lembut, tak pernah tinggalkanku. Kasihmu tak berubah setiap waktu.